Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadith al-thamin wa tis'un wa thalathumi'ah. Hadis yang ke-398. Wa an Ummi Atiyyah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummu Atiyyah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, umirna an nuf'arijal awatiq wal huyyadha fil aidain yashhadna al khaira wa da'wat al muslimin wa ta'tazil al huyyadhu al musalla. Mutafaqul alaih. Kami diperintah untuk mengajak keluar gadis-gadis yang masih paruh balik dan wanita-wanita yang sedang haid untuk ikut menyaksikan dua hari raya. Mereka menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Akan tetapi wanita-wanita yang sedang haid, mereka tidak sholat. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. 6. Al-awatiq jam'u atiq. Al-awatiq jam'u atiq. Wahunna al-banatul abkar. Wal-muqaribatul bulug. Al-awatiq itu jamak dari atiq, artinya ialah gadis-gadis perawan dan yang masih baru balik. Al-muqaribatul bulugh. Al-khuyyad jam'u haid. Al-khuyyad jam'u haid. Naam. Ay haidat. Al-khuyyad jamak haid, artinya ialah wanita-wanita yang haid. Ya. Fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, qauluha umirna qauluha umirna dalilun alal hadith al-marfu au fi hukmil ar-raf'i. Ucapan Atiyah Umirna yang menunjukkan hadis marfu atau dihukumi marfu. Jadi kalau ada sahabat atau sahabiyah yang mengucapkan Umirna, berarti ini disebut hadis marfu atau dihukumi seperti hadis apa? Marfu. Karena yang memerintahkan para sahabat tidak lain ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-faidatu ats-tsaniyah, faedah yang kedua. Ikhtalafa al-ulama fi salatil idain. Ala thalathati aqwalin. Ikhtalafa al-ulama fi salatil idain ala thalathati aqwal. Para ulama berbeda pendapat tentang sholat dua hari raya menjadi tiga pendapat. Dhahabah al-malikiyatu wa syafi'iyatu ila annaha sunnatun muakkadatun. Madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i berpendapat salat Id itu sunnah muakkadah. Wa dhahaba al-Hanabilatu ila annaha fardu kifayah. Sementara itu madzhab Hambali meyakini salat Id itu fardu kifayah. Wa dhahaba Al-Hanafiyah ila annaha wajibatun. Tajibu ala man tajibu alaihimul jum'ah. Adapun madzhab Hanafi mengatakan Sholat Id itu wajib bagi orang yang wajib Jumatan. Wa riwayatul ukhra anil Imam Ahmad annaha fardhu ain. Wa riwayatul ukhra anil Imam Ahmad annaha fardhu ain. Sedangkan riwayat yang lain dari Imam Ahmad, sholat itu hukumnya fardhu ain. Nah, wallahu ta'ala bissawab. Berarti para ulama berbeda pendapat tentang wajib atau sunnah. Berarti sikap kita ialah kita mengamalkannya dan tidak tasahul meninggalkannya. Barakallahu. Al-fa'idatu ats-tsalitsah, faedah yang ketiga. Al-amru bi ikhrajil awatiq wal khuyyab liyashhadna al khair wa da'watal muslimin. Al-amru bi ikhrajil awatiq wal khuyyab liyashhadna al khair wa da'watal muslimin. Dalam hal ini menunjukkan perintah untuk meminta agar gadis-gadis dan orang-orang yang haid untuk keluar menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin ketika id. Nah, walaupun mereka itu tidak wajib Jumatan sehingga enggak wajib sholat id menurut pendapat mazhab Hanafi. Tapi mereka disyariatkan untuk menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin, mendengarkan khutbah dan idharul quwwah, menampakkan kekuatan kaum muslimin, menunjukkan kaum muslimin itu jumlahnya banyak. Naam. Al-faidatu arabiah. Al-khuyyab yastami' lal khutbah wa yatrukna sholata wanita-wanita yang sedang haid tetap mendengar khutbah tapi mereka meninggalkan sholat, yakni tidak ikut sholat id. Al-fa'idatu al-khamisah masru'iyatu sholatil idain fil musalla. disyariatkan sholat id di musola, yakni di tempat terbuka, tanah lapang. Nah, ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun para ulama ijma kecuali Masjidil Haram. Nah, ya. Kecuali Masjidil Haram, mereka ijma kalau penduduk Mekah lebih afdol salat Id di Masjidil Haram. Dikarenakan yang paling luas di Mekah itu tempatnya di Masjidil Haram. Adapun selain itu, maka yang lebih afdol di tanah lapang. Termasuk di Masjid Nabawi. Lebih afdol salat Id di tanah lapang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau biasa salat 5 waktu di Masjid Nabawi. Tapi ketika salat Id beliau keluar ke tanah lapang. Padahal beliau ada di Madinah. Barakallahu. Adapun kalau Masjidil Haram ini dikecualikan. Berdasarkan ijma' para ulama bahwa lokasi Masjidil Haram ini paling luas untuk menampung banyak jamaah sholat, melebihi tanah-tanah lapang di sekitarnya. Nah, sehingga dikecualikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.